الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-23 yang menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa wujuhu yawma idzin basirah." Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wajah-wajah kaum mukminin, maka ayat yang berikutnya ini menerangkan tentang wajah-wajah orang-orang yang disengsarakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa wujuhun, dan wajah-wajah yang dimaksud adalah wujuhul kuffar. Wajahnya orang-orang kafir. Yauma idzin, pada hari itu, yakni pada yaumul qiyamah, basiratun. Basirah. Basirah ay abisatun kaliha, muram, ya, wajahnya itu basirah, tidak ada senyuman sama sekali. Abasa wa basar. Nah, wajahnya itu wajah yang menunjukkan kehinaan, kerendahan. Wajah yang tidak menampakkan senyuman karena mereka tidak merasakan kebahagiaan. Mengapa wajah-wajah mereka itu menjadi muram? Ya. Tadhunnu ay yuf'ala biha faqira. Tadhunnu di sini maknanya yakin, ya, adh-dhannu bima'na al-yaqin ay tuqin wa ta'lam. Mana wajah-wajah tersebut atau pemilik wajah-wajah itu mereka yakin. Yakin tentang apa? Ay yuf'ala biha faqirah. Yakin bahwa akan diperlakukan kepadanya faqirah. Yang dimaksud al-faqirah yaitu al-amrul azim ad-dahiyah, sesuatu yang besar. Ya. Sebagian menafsirkan bahwa yang dimaksud faqirah ay qasimatul dhahr, yang mematahkan tulang punggung seseorang. Ya, intinya yang dimaksud di sini adalah kebinasaan. Masuk ke dalam neraka, dukhulun nar. Ada yang menafsirkan dukhulun nar, ada yang menafsirkan al-halak, kebinasaan. Ada yang menerangkan dimaksud faqirah, yakni asyarr, kejahatan dan keburukan yang akan dia dapatkan. Ini semua maknanya sama. Bahwa yang dimaksud kesengsaraan yang akan dirasakan oleh mereka disebabkan karena kekufuran dan kesyirikan yang mereka perbuat. Disebutkan dalam tafsir al-muyassar wawujuhul ashqiya. Jadi makna wawujuhul, wajah-wajah, ay wujuhul ashqiya, wajahnya orang-orang sengsara. Yawma idzin ay yawmal qiyamati basirah. Basirah ay abisatun kaliha. ya, wajahnya itu wajah masem, muram. Nah, tidak ada senyuman. Karena senyuman itu biasanya lahir dari sebuah kenikmatan yang dia rasakan. Bagaimana dia akan tersenyum, dia tidak lagi pernah merasakan kebahagiaan dan kenikmatan itu. Nah, yang dia rasakan adalah al-halak. Sehingga perasaan takut yang sangat kuat pada diri mereka. Mengapa? Tadhunnu. Tadhunnu ay tatawaqqa'u. Ya, jadi mereka mengkhawatirkan. Dan kekhawatiran itu meyakinkan. Sebab pada saat itu mereka telah membenarkan apa yang selama ini mereka dustakan. Dulu mereka mengatakan tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Sehingga ternyata mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun yakin. Disebabkan karena mereka mendustakan adanya hari kebangkitan dahulu di dunia, tadhunnu. Maka dia pun mengkhawatirkan dirinya, ayyuf'ala biha faqirah. Untuk diperlakukan padanya faqirah, ay an tanzila biha musibatun azimatun. Akan turun kepadanya musibah yang besar, taqsimu qafa, taqsimu faqara dhahr. Yang akan menghancurkan, mematahkan tulang punggung. Yaitu kebinasaan. Masuk ke dalam nar. Waliyadzubillah. Maka di sini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kecuali dua kelompok. Ahlul jannah dan ahlul nar. Ya. Tinggal seorang memilih ketika di dunia. Faman sya'a fal yu'min. Waman sya'a fal yakfur. Siapa yang ingin silakan dia beriman. Siapa yang ingin silakan dia kafir. Namun masing-masing ada balasannya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal. An yaja'alana min ahli jannah. Wa min alladhina yatana'amuna bin nazar ila wajihillahi Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihada ya akhwan. Wa akhir da'wan. Alhamdulillah. Wa bil'anam. ففضلوا حفظكم الله